ولا هادي له سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله الله. Kemarin terakhir kita bahas poin yang ke-34. Kita ulang sebentar yang ke-34. Nantadiru mujaddidan. Kami menunggu-nunggu menanti datangnya seorang mujaddid. Tentu ini bukan berarti berpangku tangan, karena Syekh Al-Albani mengatakan jangan mentang-mentang bahwa nanti akan datang Imam Mahdi maka kita boleh berpangku tangan, maka ini tidak benar. Ya, yang maksud menunggu di sini adalah mempersiapkan agar kita siap, dalam arti mujaddid ini datang membawa ilmu, datang meluruskan kesalahan. Apabila kita tidak mempersiapkan diri dengan ilmu, maka akan terjadi sebagaimana yang kita lihat misalnya di negeri kita ini. Datang seorang yang meluruskan kesalahan, tahlilan, maulid, manakiban, ratiban, ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak mempersiapkan diri dengan ilmu. Ya, tapi jika masyarakat mempersiapkan diri dengan ilmu, artinya mereka dididik dengan manhaj yang hak, bahwa yang diikuti adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, maka ketika datang seorang mujaddid, ketika datang seseorang yang menyatakan bahwa tahlilan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, selesai. Nabi tidak pernah mengadakan acara maulid, selesai. Ya, berarti mereka paham tidak pantas dan tidak boleh kita merayakan maulid, mengadakan tahlilan, karena tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang paling penting adalah manhaj, cara kita beragama. Ya, akidah menyusul. Akidah yang paling penting ini kurang tepat. Yang keempat manhaj. Karena dengan manhaj yang hak, tentu akidah akan ikut hak. Benar. Muamalah benar, ibadah benar. Gitu. Tapi berapa banyak kita lihat akidahnya benar? Yang dibaca oleh mereka akidah wasitiyah, akidah tauhidiyah, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi akhirnya mereka bikin partai. Akhirnya mereka bikin harap pergerakan. Kenapa? Karena manhajnya tidak benar. Maka yang terpenting adalah manhaj. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sahih riwayat Imam Ad-Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yab'atsu li hadhihi al-ummah." Sungguh Allah akan membangkitkan untuk umat ini. Allah akan mengirimkan untuk umat ini. Kapan? Ala ra'si kulli mi'ati sanah. Setiap 100 tahun sekali. Setiap awal dari 100 tahun. Ya. Siapa? Man yujaddidu laha dinaha. Orang yang akan mentajdid, memperbarui agama di abad tersebut. Ya kan, 100 tahun sekali abad. Sekali lagi bahwa yang dimaksud memperbarui di sini bukan mendatangkan hal-hal baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, tidak. Justru yang dimaksud dengan memperbaharui di sini adalah mengembalikan agama seperti agama di zaman Rasul dan para sahabat. Ya, ini yang dimaksud dengan tajdid. Bukan mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Lain. Ini bagian dari keimanan, ini bagian dari akidah, bahwa kita meyakini sabda Nabi. Pasti akan ada setiap 100 tahun sekali. Ya. Dan tidak hanya satu orang. Man di sini tidak hanya satu orang. Maka kita lihat di abad ke-7 waktu itu, menjelang abad ke-8, bertemu antara Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi. Ya, sebelumnya bertemu antara Imam Bukhari dengan Imam Musri. Ya, sebelumnya bertemu antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Jadi tidak harus satu orang. Dan hari ini bertemu, bahkan meninggal di tahun yang sama, Syekh Al-Albani bin Baz Syekh Utsaimin bertemu. Ya. Dan tiga masyayikh besar tidak pernah berbeda di dalam manhajnya, di dalam akidahnya. Mereka hanya berbeda dalam masalah fikihnya. Perbedaan dalam masalah fikih sudah dimulai sejak zaman sahabat. Maka perbedaan dalam masalah fikih tidak menyebabkan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak menyebabkan seseorang keluar dari Al-Firqatun Najiyah. Yang menyebabkan seseorang keluar dari Al-Firqatun Najiyah adalah kesalahan dalam masalah akidah, bukan kesalahan fikih. Ya. Kita lanjutkan 35. Na'taqidu dhalala man yunkiru ahadith al-Mahdi wad-Dajjal. Kami beriktikad, kami yakin, meyakini kesesatan orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Al-Mahdi, hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan munculnya Dajjal. Mulai muncul hari ini orang-orang yang mengingkari hadis ini. Padahal hadis ini kata Syekh Al-Albani mutawatir, diriwayatkan oleh 29 sahabat. Jadi sahabat yang berbicara membawakan sabda Nabi tentang munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ini 29 sahabat. Ya. Maka bisa disebut sebagai mutawatir. Walaupun secara makna mutawatir ada dua. Mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara makna. Dua-duanya mutawatir. Ya, riwayat Nabi yang mutawatir, yang kecil sekali kemungkinan adanya kesalahan. Ya. Nah, orang yang mengingkari hadis-hadis tentang munculnya Imam Mahdi, kami nyatakan mereka telah sesat. Ya, sesat. Ini keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam hal ini diwakili oleh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Adapun Al-Mahdi ini bukan nama. Al-Mahdi ini bukan nama tapi gelar Imam Mahdi. Namanya kata Nabi sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak. Berarti namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sampai hari ini belum ada yang mengaku Imam Mahdi dan namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, namanya lain. Ya, ada Mirza, ada Lia, ada siapa lagi? Ya, siapa? Belum ada yang bernama Muhammad dan bapaknya Abdullah. Kalau tahu ada hari ini orang yang bernama Muhammad dan bapaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, dan dia mengaku sebagai Imam Mahdi, maka dilihat. Karena Imam Mahdi ini muncul tidak tiba-tiba. Imam Mahdi ini muncul sebagai orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan sunnah Nabi, mengajarkan manhaj yang hak. Ya, jadi beliau adalah ulama, ulama ahlul hadis. Gitu. Dan pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi enggak usah mengaku, dan akhirnya kaum muslimin ini akan dipimpin oleh beliau. Nah, hari ini kan mengaku saja, padahal bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Hari ini pemimpin. Pemimpin secara ilmiah dan pemimpin secara kekuasaan. Adapun yang selama ini mengaku bukan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin tentu tidak usah mengaku. Dia namanya Muhammad bin Abdullah dan dia memimpin kaum muslimin dan kaum muslimin menjulukinya Al-Mahdi. Imam Mahdi. Ya, dan bersatu kaum muslimin di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Dan beliau adalah khalifah. Jadi lebih dari presiden, lebih dari raja. Khalifah. Maka seandainya hari itu negara muslim seperti Indonesia, Mesir, Irak dan seterusnya masih ada, maka semua di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Tidak ada negara lagi. Yang ada kekhalifahan. Sebagaimana sabda Nabi, kekhalifahan sepeninggalku akan berjalan 30 tahun. Kemudian setelah itu Al-Muluk, raja-raja sampai hari ini. Dan kemudian setelah itu akan muncul Al-Khilafah ala manhajin nubuwah. Akan muncul kekhalifahan yang berjalan di atas manhaj kenabian. Berarti sama dengan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya betul-betul khalifah yang berjalan di atas manhaj kenabian. Bukan kerajaan. Ya, adapun Muawiyah, Yazid, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasid dan seterusnya, ini semua adalah raja Al-Muluk. Ya, nanti akan muncul kekhalifahan ala manhajin nubuwah, yaitu puncaknya adalah Al-Mahdi. Ya, dan Al-Mahdi ini akan bertemu dengan Nabi Isa. Bertemu dengan Nabi Isa, dan pertama kali Nabi Isa turun, ya, di Menara Putih di Masjid Damaskus, Imam Mahdi sedang mengimami salat subuh. Ya, kemudian Imam Mahdi karena membaca hadis-hadis sahih, beliau tahu bahwa detik itu turun Nabi Isa, maka beliau mundur memberikan kesempatan pada Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi beliau menolak, ya, karena beliau merasa bukan bagian dari umat ini. Inilah Al-Mahdi. Ya. Dan akan terjadi setelah Muhara, setelah beliau lari dari kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana kebiadaban Genghis Khan, Mongol, Tartar, di mana hampir sejuta kaum muslimin terbantai, terbunuh, ya, oleh Hulagu Khan, yang berakhirnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Ya. Lalu bangkit lagi. Begitu juga di zaman Al-Mahdi ini. Setelah kaum muslimin menerima ujian yang sangat berat, akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj ini, lalu datang pertolongan. Datang pertolongan dari Allah, dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya ratusan ribu, mungkin jutaan. Dan bangsa perusak, merusak segala sesuatu yang dilewati. Hobinya merusak. Ya, jadi tidak puas kalau tidak merusak apa yang dilewati. Melewati bangunan dirusak, melewati makanan dimakan, apa dirampas, orang dibunuh dan seterusnya. Ya, sampai beliau dan kaum muslimin mengungsi di satu tempat. Lalu beliau berdoa memohon kepada Allah agar diminasakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak ini. Lalu Allah mengirimkan macam ulat yang membunuh mereka, ya, menggigit di leher mereka dan mereka semua mati. Dan disebutkan tidak ada sejengkal tanah pun hari itu kecuali penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian Imam Mahdi berdoa kepada Allah agar dibersihkan bangkai ini, karena bumi penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah mengirimkan burung-burung, lalu dibawalah bangkai-bangkai itu oleh burung itu dan dilemparkan di tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Ya. Lalu setelah itu kaum muslimin dalam keadaan damai, dalam keadaan makmur, dalam keadaan tentram. Ya. Maka disebutkan di situ tawba'ul harbu awda'uha, peperangan telah meletakkan senjatanya. Artinya sudah tidak ada perang lagi. Hari itu sudah tidak ada perang lagi. Ya. Maka harga kuda menjadi murah. Ya. Harga kuda menjadi murah. Karena tidak dibutuhkan lagi. Ya, senjata-senjata tidak dibutuhkan lagi. Ya. Dan damai. Bahkan kedamaian itu bukan hanya pada diri manusia, tapi ada pada hewan. Ya. Yang biasanya kucing dan tikus selalu berkelahi, maka hari itu bermain bersama. Ya, anjing dengan kucing bermain bersama. Ya. Tidak berantem lagi. Ya. Bahkan seorang gadis kecil bermain-main dengan ular dan biasa. Seorang gadis kecil bermain-main dengan singa. Ya, itu hari ini. Dan 8 orang, 10 orang kenyang. Puas. Cukup hanya dengan setangkai anggur. Ya, karena saking berkahnya. Bahkan disebutkan keberkahan di hari itu sama dengan keberkahan ketika Adam diturunkan di muka bumi. Berkah itu sedikit tapi cukup. Dan berkah kan? Entum gaji 1 juta ya. Tapi dengan 1 juta ini anak istri bisa dinafkahi, harta apa, anak-anak sekolah kebayar, bahkan bisa ngirim ke orang tua di kampung padahal gaji cuma 1 juta misalnya. Ini berkah. Ya. Ya. Bisa diatur ya dan cukup. Gitu. Nah, sementara sebulan gajinya 10 juta. Ya, gajinya 10 juta. Tapi anaknya 3 bulan SPP belum kebayar. Ya. Kemudian istrinya merasa kurang. Ya. Bentar-bentar telepon ke orang tuanya, ke mertuanya minta diberi pinjaman. Ya, boro-boro bantu. Padahal gajinya 10 juta. Ya, enggak berkah. Ya, habis buat berobat, habis buat kecelakaan gitu. Kan ini terjadi. Jadi berkah itu sedikit tapi cukup. Ya. Nah, hari itu bumi, makanan, buah-buahan, makan hewan mengeluarkan keberkahan seperti keberkahan di zaman Nabi Adam. Ya. Nah, inilah sedikit cerita tentang Al-Mahdi. Dan wajib bagi kita untuk meyakini ya bahwa beliau adalah bernama Muhammad bin Abdullah dan bangsa Arab. Bahkan lebih khusus lagi Quraisy. Maka Nabi mengatakan hari itu Quraisy merebut haknya. Karena hak khalifah Quraisy. Tidak sah khalifah kalau tidak dijabat oleh orang Quraisy. Siapa yang bilang Nabi alaihi salatu wasalam? Ya, walaupun Yusuf Qardawi menentang hadis ini, tapi hadis ini sah. Ya, disahkan oleh Syalbani, dipegang oleh para imam. Ya. Hadis ini sah. Dan betul-betul tidak sah khalifah kalau bukan dari Quraisy. Ya. namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti bapakku, dan dia adalah dari keturunan Hasan. Jadi bukan Husain, Hasan. Ya, yang waktu itu Hasan memberikan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Ya, dan disebut waktu itu, tahun itu dengan Amul Jamaah. Tahun jamaah, tahun persatuan. Karena sudah tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Semenjak Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, membaiat Muawiyah. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan Hasan. Tidak ada ambisi. Yang ada adalah keinginan untuk baik untuk kaum muslimin. Inilah Hasan. Persis yang disabdakan oleh Nabi. Ketika Nabi khutbah Jum'ah, Hasan yang masih kecil ini mundar-mandir di sekeliling beliau, lalu dibawa oleh beliau, diangkat. Sebentar beliau menghadap jamaah, sebentar beliau menghadap Hasan, ya, sambil digendong. Dan beliau mengatakan, anakku ini sayyid dan akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa. Ya, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Seperti kala Ali, kaum muslimin membaiat Hasan. Berarti masih ada dua kelompok. Karena ada sebagian kaum muslimin yang menginginkan Muawiyah sebagai khalifah. Maka setelah Hasan membaiat Muawiyah, selesai. Selesai. Ya. Dan ucapan yang sangat buruk yang keluar dari mulutnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Tentang diri Hasan. Ya. Ya Hasan terpaksa, Hasan enggak enak, Hasan takut. Ini ucapan yang buruk. Ya. Hasan pemberani. Hasan pemberani. 40 ribu pasukan siap mengikuti perintah Hasan. Kalau Hasan mengatakan serang-serang. Tapi Hasan tidak memilih itu. Hasan malah menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Membaiat Muawiyah. Dan bersatu kaum muslim. Ya. Maka dari sini para ulama membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Hasan meninggalkan sesuatu, kekhalifahan siapa yang tidak suka? Kekuasaan siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak ambisi di hari ini? Saudara-saudara kita, ya, yang santri, yang ustaz, yang jenderal, yang dokter, yang ilmuwan, ya, semuanya menginginkan kekuasaan. Ya, Hasan memberikan kekuasaan itu. Padahal sudah ada di tangan, sudah dibayar. Bukan Hasan merebut, bukan. Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Maka kekuasaan yang telah Hasan ikhlaskan karena Hasan mengharapkan ridha Allah diganti oleh Allah dengan kekuasaan yang sangat-sangat jauh lebih besar dan diberikan kepada cucu beliau, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah dari Hasan. Ya, ailah al-Mahdi. Yang kedua, Dajjal. Dan tentang Dajjal, kami meyakini bahwa orang yang mengingkari adanya Dajjal itulah sesat. Dajjal sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak boleh kita mentakwilnya, tidak boleh kita menafsirkannya dengan tafsiran yang batil. Kita harus mengucapkan tentang diri Dajjal sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Matanya buta sebelah, ahwal. Tidak seperti Allah. Allah matanya tidak buta sebelah. Berarti dua-duanya berfungsi. Kemudian rambutnya keriting. Ya. Dan lahir dari seorang ibu. Dilahirkan jadi manusia. Ya. Tapi Allah memberikan kekuasaan yang sangat besar. Bahkan dia membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang kelihatan surga ternyata neraka, yang kelihatan neraka ternyata surga. Ya. Dajjal bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu cepatnya. Ya. Dengan sihir yang dia miliki. Dan bisa menghidupkan orang mati. Bisa merubah bumi yang gersang tandus tiba-tiba seketika menjadi bumi yang hijau, yang subur, dan begitu sebaliknya. Ketika satu tempat, satu daerah subur hijau, tapi Dajjal marah murka terhadap warganya karena tidak mau mengikuti si Dajjal, maka Dajjal dengan satu teriakan bumi ini menjadi tandus, menjadi gersang. Ya, yeah. Dan ada seseorang yang disuruh. Dajjal ini awalnya orang baik, dan Dajjal tidak mengatakan tidak datang dalam wujud orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, tidak. Tapi dalam tokoh Muslim, seorang Muslim. Maka subhatnya adalah terhadap kaum Muslimin. Itu. Dajjal datang sebagai orang yang baik, membawa kebenaran, mengajarkan kebaikan. Ayo sholat, ayo puasa, jangan berzina, minum khamr. Lalu banyak pengaruhnya dan mempunyai kehebatan-kehebatan. Lalu lama-lama dia mengaku nabi. Karena kaum muslimin sudah terlanjur simpati, jatuh cinta, maka dipercaya. Dajjal mengatakan aku seorang nabi, dipercaya. Ya. Lama-lama kok semua ucapan Dajjal dipercaya karena kehebatan Dajjal. Lama-lama dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dan disembah. Ya. Sebab kalau tiba-tiba dia mengaku sebagai Tuhan, ya tentu tidak akan disembah. Hari ini muncul orang yang mempunyai kehebatan luar biasa mengaku sebagai Tuhan, tentu ditertawakan oleh kaum muslimin. Gak usah Tuhan, nabi aja diketawai. Ya, jutaan kaum muslimin mentertawakan siapa itu? Sadek, ya. Enggak ada fitnah, maka itu bukan fitnah. Untuk hari ini bukan fitnah. Ya. Bukan sesuatu yang membahayakan kaum muslimin. Kaum muslimin enggak terfitnah dengan itu. Mirza Ghulam Ahmad, ya. Enggak terfitnah. Karena kaum muslimin hari ini sangat-sangat mengingkari jika ada orang mengaku sebagai nabi. Ya, apalagi Tuhan. Maka itu bukan bahaya yang harus kita takuti, ya. Justru yang berbahaya, yang menipu kaum muslimin, yaitu tokoh-tokoh muslim yang membolehkan maulid, tahlilan, ini yang berbahaya, ya. Karena tidak ditolak oleh kaum muslim, tidak ada penolakan dari kaum muslimin, apalagi mereka tokoh. Gitu. Jadi kesesatan itu bertahap. Sekarang hanya salah dalam masalah tahlilan, muludah. Ya. Terus tidak dibahas dalilnya, tidak dibahas dalilnya. Apa salahnya? Ya. Nanti lama-lama muncul seperti itu. Lalu lama-lama ada orang mengaku sebagai nabi karena ilmu itu sudah tidak dibahas lagi. Ya, ilmu sudah tidak dibahas lagi. Sudah malas kaum muslimin membahas ilmu. Ya. Karena memang tokoh-tokohnya juga tidak mengajarkan ilmu. Tidak mengajak kepada kaidah-kaidah ilmiah yang disuguhkan kehebatan, bisa menyembuhkan yang sakit, sekali tiup sembuh, sekali tiup orang bisa sadar, meninggalkan zina, khamr, langsung sholat. Ya, tidak dibahas kaidah ilmiah. Apalagi tentang riwayat hadis, sanad, rijalul hadis, jauh. Jadi, maka kesesatan itu seperti itu sifat. Terus akhirnya mengaku sebagai nabi dan dipercaya, dan pada puncaknya mengaku sebagai Tuhan dan dipercaya. Ya. Dan disembah. Disembah. Karena memang kehebatannya bisa menghidupkan orang mati. Bahkan datang seseorang yang dia ragu, masa Tuhan? Masa ini Tuhan? Ragu. Lalu kata Dajjal, kalau enggak percaya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ya. Bapak ibumu di mana? Dijawab sudah mati. Tunggu sebentar. Bapak ibumu akan datang. Ah, datanglah dua setan. Dua setan, bukan bapak ibunya, dua setan. Satu mirip persis seperti bapaknya, satu persis seperti ibunya. Nah, syaitan bisa merubah wujud dirinya dalam bentuk apa saja. Nah, lalu dia bilang, anakku, ini betul Tuhan, sembahlah dia, ini adalah Allah. Lihat, ya, subhat apa lagi? Hancur ayat-ayat Al-Quran, dibuang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya, yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh panca indera, tidak bisa dilihat. Lalu dia percaya. Bapak ibunya yang sudah mati datang mengatakan, anakku, ini betul-betul Allah Tuhan, sembahlah dia. Sembah dia. Ya, lihat, dalil seperti ini. Dan ini kan mulai ada orang. Dalilnya bagaimana? Semalam saya mimpi ketemu ibu saya. Ya, bahwa saya disuruh masuk aliran ini. Nah, lihat. Ya, tadi malam saya mimpi ketemu bapak saya yang sudah meninggal. Saya disuruh pikir 1000 kali. Itu dalil-dalil yang tidak ilmiah seperti ini. Hari ini mulai muncul 1-2. Di kampung-kampung sudah lama. Ya, kebenaran itu berdasarkan mimpi, wangsit, firasat, ilham, perasaan. Al-Quran dan Sunnah hanya dibaca saja. Al-Quran hanya jadi bacaan saja. Ya, ayat. Siapa yang selamat? Pemuda Arab. Pemuda Arab. Yang apa? Yang baca Sahih Bukhari. Yang baca Sahih Muslim. Yang baca Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sahih Darimi dan seterusnya, dia yang selamat. Ya, lihat, yang selamat adalah yang mempelajari Sunnah Nabi. Dia bertemu dengan Dajjal dan Dajjal mengatakan, sembahlah aku, aku adalah Allah Tuhanmu. Pemuda Arab ini baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Mempelajari Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia mengatakan, enggak, engkau adalah Dajjal, engkau si pendusta, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Dia membawa ucapan Nabi, maka dia selamat. Yang lainnya boro-boro sabda Nabi. Ya, kata bapakku, kata ibuku, kata nenek moyang. Pemuda Arab ini mengatakan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Berarti dia baca Sahih Bukhari, dia baca Sahih Muslim. Tidak mengandalkan guru semata, hari itu sulit didapati guru yang mengajarkan. Ya, maka dia membaca, karena hal yang sangat tidak bisa dibantah adalah tulisan. Yang asli dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya. Ya, lalu marahlah si Dajjal. Ya, lalu dibelah badan anak muda ini menjadi dua. Ya, belah mati. Lalu diinjak-injak oleh Dajjal. Nah, setelah itu Dajjal mengatakan, kum, berdirilah. Lalu berdiri hidup lagi. Nah, lalu dengan tertawa si Dajjal bertanya, masih tidak percaya kalau aku ini Tuhan, kalau ini Allah? Kalau bukan Allah, mana mungkin aku bisa menghidupkan engkau yang sudah mati? Ya, dia si anak muda ini mengatakan, aku belum pernah yakin melebihi yakinnya hari ini. Ya, aku belum pernah yakin melebihi yakinnya aku hari ini. Aku betul-betul yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal, kadzdzab, si pendusta, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Aku tidak menyangka kalau yang disabdakan oleh Nabi ternyata aku. Ya, aku enggak menyangka. Gitu. Maka engkau tidak akan bisa membunuh aku lagi dan tidak akan bisa membunuh siapapun. Ya, lihat. Ya, lalu Dajjal mau membunuh anak muda ini dan tiba-tiba Allah jadikan badannya seolah besi baja yang tidak bisa diapa-apakan oleh Dajjal. Lihat, selamat anak muda ini dari syubhat besar yang telah menyesatkan entah ratusan ribu, entah jutaan kaum muslimin menjadi kufur. Dengan apa? Dengan sunnah. Dengan sunnah Nabi. Maka para ulama membuat kaidah bahwa yang akan selamat dari syubhat-syubhat itu adalah orang yang belajar sunnah Nabi. Orang yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, maka dia selamat dari subhat-subhat itu. Maka orang-orang dermawan, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan salat tahajud, selalu puasa sunnah, tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Siapa yang selamat dari fitnah? Yang mempelajari sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ya, adapun ahli ibadah akhlaknya baik dan seterusnya tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Maka kita lihat, ya, di antara orang-orang NII ada yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Di antara orang-orang Islam Ahmadiyah ada orang yang sangat dermawan. Di antara orang-orang Islam Jamaah ada orang yang sangat ibadati, orang yang rajin ibadah. Karena tidak ada jaminan bahwa orang baik dalam satu masalah, apa sangat berbakti kepada orang tua atau sangat dermawan atau sangat rajin ibadahnya akan selamat dari fitnah, tidak ada. Yang ada jaminan selamat dari fitnah adalah orang yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Ya, yeah. Inilah pizza. Ya. Yeah. Kemudian wanuzul Isa ibn Maryam dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Siapa yang mengingkari bahwa Nabi Isa bin Maryam akan turun, maka dia telah sesat. Ya. Dan kalau sudah tegak hujah di hadapannya, sudah datang dalil-dalil di hadapannya, dia masih menolak, maka dia kafir tentunya. Ya. Oke. Dan turunnya Nabi Isa ini adalah untuk membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Ya. Dan gemetar Dajjal disebutkan di hadis seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Ya. Gemetar sampai habis badannya dan akan mati walaupun didiamkan. Ya, tetapi Nabi Isa mengatakan, engkau harus mati di pedang. Ini perjanjian. Maka mati di pedang Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa ini turun dalam keadaan sifat beliau sewaktu masih hidup. Ya, di mana rambut beliau kelihatan selalu basah, kelihatan seperti selalu basah seperti butiran mutiara. Ya, dan setiap orang kafir mencium bau nafas beliau mati. Padahal bau nafas beliau tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya, inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Allah memberikan keutamaan yang besar sebagai ganti bagaimana penderitaan beliau ketika belum diangkat oleh Allah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain bersama ibunya, tidak punya tempat tinggal yang tetap, ya, tidak punya pengikut kecuali 12 orang, ya, sahabat-sahabatnya. Walatna na'ni, dan kami tidak bermaksud bahwa yang dimaksud dengan Mahdi ini adalah Ar-Rafidah, bal imamun min ahli baitin nubuwah, tapi beliau adalah imam dari ahli bait Nabi. Ahli bait, keturunan harta tentu ahli bait. Tentu tidak halal beliau memakan harta zakat. Wa min ahli sunnah, dan beliau adalah ahli sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan Ar-Rafidah, bukan kelompok-kelompok sesat. Yamla'ul ardo adlan qistan, di mana beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muri'at zulman wajuran, sebagaimana sebelumnya bumi penuh dengan kezaliman, dosa, kemaksiatan. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. kita lanjutkan yang terakhir 36. Da'watuna wa aqidatuna ahabbu ilayna. Dakwah kami ini, akidah kami ini lebih kami cintai. Min anfusina wa amwalina, daripada diri kami dan keluarga harta kami. Ya, jadi beliau menyatakan bahwa beliau lebih mencintai dakwah dan akidahnya daripada diri beliau sendiri dan harta beliau sendiri. Falasna musta'ajjina an nabi'aha bidzahabi wal waraq. Maka kami tidak akan menjual akidah kami, tidak akan menjual dakwah kami dengan emas, dengan uang. Ya, ini beliau ucapkan karena banyaknya orang-orang yang menjual akidah. Banyaknya orang-orang yang menyatakan maulid enggak apa-apa, tahlilan enggak apa-apa. Padahal dia tahu bahwa itu bid'ah. Karena apa? Pulus. Karena apa? Syahwat. Jadi bukan subhat lagi. Syahwat. Ya. Adapun yang dibahas dari awal sampai 35 ini adalah subhat. Beliau membahas yang terakhir ini syahwat. Ya. Ada orang yang mengetahui kebenaran tapi dikalahkan dengan syahwatnya, dikalahkan dengan hawa nafsunya, sebagaimana sebagian orang yang mengatasnamakan dakwah hari ini. Naqulu hadza hatta la yatma'u fi ad-da'wati tawadh. Kami ucapkan ini semua agar orang-orang tidak tamak terhadap dakwah ini, tidak menginginkan sesuatu, tamak terhadap sesuatu dalam dakwah ini. Wa yadhunnu annahu yastati'u an yastamirana bidirhami wa dinar. Dan jangan sampai seseorang menyangka dia bisa membelokkan kami dengan dirham dan dinar. Dengan uang kami bisa dibayar untuk melembutkan dakwah kami, mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Ya? Tidak sekali-kali. Ala anna dari siyasati ya'lamuna anha hadha. Sebagaimana dari siyasa, orang yang sibuk dengan siyasa politik seperti ini, bagaimana yang kita saksikan di negeri kita ini. Ya, barangkali semakin lama semakin malu kita melihat bagaimana kelakuan tokoh-tokoh kita yang sangat-sangat memalukan. Ya, demi uang, demi pulus, demi jabatan, maka dia mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Bagaimana tergantung pesan. Wa min ajli hadza anisuna ay yatma'una bi manasibin aw bima. Dan karena itulah maka kami jadikan mereka putus asa untuk mendapatkan hasil harta dari dakwah kami. Karena memang dakwah kami bukan bertujuan harta, bukan bertujuan dinar, dirham, ya. Dan kita lihat Syekh Mukbil di Yaman bukan orang pemerintahan, ya. Barangkali beliau sama dengan Syekh Al-Bani, ya. Orang mengatakan sebatang kara, ya. Beda dengan Syekh Syaibi, beda dengan Syekh bin Baz, ya. Beda dengan Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, ditopang oleh kekuatan. Ya, dan ini tidak tersela tentunya. Ini hanya masalah kepada Allah, suka-suka Allah. Allah hidupkan si fulan dalam keadaan, ya, tanpa penopang dari kekuasaan, sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak seperti Imam Malik yang ditopang oleh kekuasaan, bahkan kitabnya mau dijadikan kitab resmi kerajaan, ya, atau seperti Ibnu Hajar yang dijadikan Qadil Qudha, hakimnya para hakim, ya, ah begitu. Ada ulama yang hidup dengan kemewahan, artinya kaya raya, ya, sebagaimana Ibnu Hazm, ya. Ada yang miskin, ya, miskin dengan lampu minyaknya, ya. Mereka semua tidak mencela satu sama lain, karena dengan kemiskinan ada kesabaran, dengan kekayaan ada syukur. Dua-duanya baik, kata Nabi. Kemudian yang terakhir beliau ucapkan, hadza nufasatu min aqidatina wa da'watina. Inilah nafas-nafas akidah dan dakwah kami. Jadi yang keluar dari kami, dari nafas kami seperti ini, tidak yang lain. Wa zaqaha bil ajillati yutawwilul kitab, dan menyebut akidah-akidah tadi dengan dalil-dalil akan menjadikan kitab ini tebal, panjang. Ya, maka beliau dari awal sampai akhir kita tidak dapati dalil secara rinci. Ya, beliau hanya mengatakan qala Rasulullah fi Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Beliau tidak membawakan dalil-dalil secara rinci. Dan umumnya kitab akidah seperti itu. Kita lihat kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, tipis. Tipis sebagaimana ini, tipis. Aqidah Imam Syafi'i, Aqidah Al-Muzanni, tipis. Menjadi tebal ketika disarahkan. Ya, menjadi tiga jilid kitab Tauhid setelah disarahkan oleh Syekh Taimi. Gitu. وقد ذكرت جل أدلتها في المقرد من الفتنة. Aku telah bawakan dalil-dalilnya di kitabku Al-Maqrad min al-Fitnah, jalan keluar dari fitnah. Ya. Wa man ladayhi i'tiradun 'ala hadha fa nahnu musta'iddun li qubul an-nushi in kana muhiqqan. Barang siapa yang merasa ada perselisihan, ada kesalahan dalam kitabku itu, maka kami siap untuk menerima nasihat. Ya, kalau hal itu hak. Wa munadharatuhu in kana mufti'an. Kalau itu salah, hadan siap munadharah. Diskusi, musyawarah. Ya, saling mengajukan dalil. Walil i'radi anhu in kana mu'anidan. Tapi kalau itu hanya berdasarkan fitnah, salahan, kasihan, maka kami akan berpaling. Ya. Jadi kritikan ada tiga menurut beliau di akhir ini. Kalau kritikan itu benar, kami siap menerima. Kalau kritikan itu salah, ya kami siap diskusi. Anda boleh mengkritik, kami boleh membalas kritikan Anda, kan gitu. Tapi kalau kritikan itu benar, bahwa yang kita katakan ternyata hadisnya dhaif, ya, selama ini kita enggak tahu, ya sudah. Kami ada apa-apa. Ah, yang terakhir memang tujuannya mau menyalahkan, maka berpaling. Enggak usah diladeni. Gitu ya. Maka ada kalanya kritikan itu hak, ada kalanya wallahu a'lam bishawab. Selesai kitab ini. Ada pertanyaan? Silakan. InsyaAllah pekan depan kita membahas kita play. Mungkin satu sifat. Ya. Dajjal itu kan bergerak seperti yang ini gitu ya. Ya. Kecuali di Indonesia, Mekah dan Madinah. Ya. Apakah kita juga masuk ke... Ya. Nabi mengatakan kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah. Maka selain Mekah dan Madinah diinjak oleh Dajjal, Mesir, Irak, Amerika, Jepang, Indonesia. Ya. Beliau mengatakan hanya Mekah dan Madinah yang tidak mampu dimasuki oleh Dajjal. ada malaikat-malaikat yang siap dengan senjatanya menjaga pintu masuk Mekah dan Madinah. Maka Dajjal hanya bisa berada di sebuah tanah merah, tanah yang mengandung air dekat Madinah. Allah alam itu di mana. Nah, kemudian orang-orang munafik yang ada di Madinah keluar menemui Dajjal. Ya, barangkali ini yang dimaksud oleh sabda Nabi bahwa akan ada tiga guncangan di Madinah. Selama ini tidak ada gempa di Mekah, di Madinah, tidak ada. Nah, lalu dengan guncangan ini keluarlah orang-orang munafik dari Madinah, dan banyak di antaranya perempuan. Maka disebutkan hari itu Madinah bersih dari orang-orang munafik sebagaimana besi yang bersih dari kotoran kalau dibakar. Baik, sekarang Majus-majus itu berupa seperti makhluk dari manusia atau sebagainya? Iya, manusia bisa bicara karena memang ada pembicaraan. Kemudian bukannya sudah ada ya, sudah ada, bahkan di zaman Nabi sudah ada, dan itu ada di zaman Zulkarnain. Antum baca surat Al-Kahfi, ada cerita di situ bagaimana kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj lalu ditutup daerah mereka ini, negeri mereka ini oleh Zulkarnain, ya, dengan tumpukan besi yang dicor dengan timah panas. Jadi kuat sekali tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat itu. Kuat sekali. Dan mereka melubangi tempat itu untuk bisa keluar. Dan Nabi mengatakan waktu itu lubang itu sekarang sekian, sebesar dirham, belum bisa keluar. Dan terus dilubangi, terus dilubangi. Dan pada satu ketika lubang itu cukup untuk mereka keluar, dan mereka keluar min kulli hadafin yansilu, firman Allah, turun dari tempat-tempat ketinggian dan merusak segala sesuatu yang mereka lewati. Ya, mereka melewati satu danau, lalu mereka minum air danau itu dan habis diminum. Ya, orang terakhir yang melewati danau itu udah enggak kebagian. Kayak apa minumnya? Ya, itulah Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak. Ya. Ya, akhlak yang tertinggi tentu adalah akhlak itu kan sikap perilaku. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Nah, ini disebut tentu akidah. Hari ini pengertian akhlak dipersempit, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Ya. Sebab kalau diartikan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang dimaksud akhlak di situ hanya hubungan dengan manusia, berarti tidak ada tauhid, tidak ada akidah, tidak ada asma wa sifat, tidak ada rububiyah, tidak ada uluhiyah, tentu ini batil. Ya, maka yang dimaksud akhlak di situ yang sebagaimana diucapkan oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maka semua yang ada di Al-Qur'an itulah akhlak Nabi. Kalau dibahas satu saja akhlak, maka mencakup semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akidah Nabi, keyakinan Nabi. Hanya hari ini orang yang menitik beratkan dakwah hanya masalah akhlak, berpendapat bahwa akhlak itu hanya masalah ucapan, pergaulan sesama manusia, maka ini adalah keliru. Larangan ya, larangan isbal. Apakah tidak sama? Tidak sama. Perintah dan larangan itu bertingkat. Adakah kesamaannya? Ada. Sama-sama perintah. Sholat, perintah. Menjangan jenggot, perintah. Puasa, perintah. Zakat, haji, perintah. Apakah semuanya sama? Tidak. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa tidak haji kafir, tidak puasa kafir. Tapi ulama yang mengatakan tidak sholat kafir banyak. Berarti kan berbeda. Begitu juga larangan. Larangan berzina, larangan minum khamr, larangan berjudi, larangan isbal, larangan menampakkan aurat, berbeda. Berlebih dan berkurang. Itu. Adakah persamaannya? Ada, sama-sama dilarang. Maka kita sama-sama menjauhi. Ya. Kalau Nabi adalah Al-Quran, sama Nabi adalah Al-Quran berjalan, sama ya. Ucapan-ucapan seperti ini, ucapan yang tidak warid dari para imam, tidak pernah diucapkan oleh para ulama, lebih baik kita hindari. Ya. Cukup kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh ulama kita, oleh para tabi'in, oleh para sahabat. Cukup kita katakan bahwa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Baik. Enggak usah dikatakan Al-Qur'an yang berjalan, ya. Karena Nabi kan enggak cuma jalan-jalan, Nabi juga tidur juga, ya. Terus kalau Al-Qur'an tidur, ya, Nabi makan juga, Al-Qur'an makan, ya. Kenapa yang pilih jalannya doang? Ya. Kurang tepat. Iya, kalau enggak ada bentuknya. Muskil, ya. Malaikat punya bentuk. Jin punya bentuk. Ya. Arsy Allah punya bentuk. Ya, iblis punya bentuk. Zat. Semua zat itu punya bentuk, ya. Gitu. Dan ada beberapa riwayat bagaimana keadaan jin. Aku cekik, nah, berarti ada lehernya. Gitu. Menetes air liurnya di jempolku, kata Nabi. Aku merasakan dinginnya air liur si jin itu. Ya, ada bentuk. Nih. Di arsnya di laut. Ya, sengaja iblis membuat ars di laut menyaingi untuk menyombongkan diri, menyaingi Allah. Ras Allah ada di atas air. Ya. Apa? Oh iya. Seluruh apa yang tidak bisa dilakukan oleh mata, telinga, tangan, kaki, maka itu disebut amal hati. Ikhlas, tawadhu, zuhud, kan gak kelihatan oleh mata kita. Nah, yang terbesar apa? Iman. Amal hati terbesar adalah iman. Maka iman tidak kelihatan. Bisa naik, bisa turun, tidak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, puasa kelihatan, zakat haji kelihatan, iman tidak kelihatan. Sebagaimana ikhlas, zuhud, tawadu, qanaah, enggak kelihatan. Dan ini jauh lebih besar daripada amal yang kelihatan. Salat, puasa, zakat, haji. Maka lihat 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu apa? Yang paling banyak salatnya? Enggak. Yang paling banyak sedekahnya? Enggak. Yang hebat jihadnya? Enggak. Tapi yang beramal haji. La yastarkun wa la yaktawun wa la yatakayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semuanya amal hati. Tidak minta diruqyah. Kenapa dia tidak minta diruqyah? Karena fikuh betul kepada Allah. Yakin betul terhadap janji Allah. Amal hati. Wa la yaktawun, tidak mau berobat dengan kain. Tidak mau berobat dengan pengobatan yang bermasalah. Wa la yatakayyarun, tidak takayur, tidak menghubungkan nasib dia dengan burung, cicak, keris, pintu madep kemana, cat rumahnya warna apa. Ya, yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Tawakal enggak kelihatan. Amal hati. Ya. Maka sangat disayangkan kalau saudara-saudara kita yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qur'annya, dan ini bagus, tapi hatinya lemah sekali. Lemah sekali. Tidak tikok, tidak percaya terhadap janji Allah. Di antaranya kan, man taraka syai'an lillah awadahunnahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ya, meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan gajinya yang 20 juta. Karena apa? Karena ini perusahaan Arab. Perusahaan bir misalnya. Dia kerja di perusahaan bir, perusahaan pelacuran. Dia tinggalkan gaji 20 juta. Karena siapa? Tentu karena Allah. Maka apa? Allah jahullahu lahu khairan minhu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Dan ini janji Allah. Maka orang yang rajin sholat, rajin puasa, masih ragu dengan dalil ini, sangat-sangat kasihan sekali. Ya. Ini tidak ada pada diri para sahabat. Ya. Apakah sholat sahabat beda dengan sholat kita? Sama. Apakah puasa, zikir, wirid, baca Al-Quran, para sahabat beda? Sama. Yang beda apa? Keyakinan di dalam hati. Ketikohan di dalam hati. Maka sebagian tabi'in ada yang bertanya kepada para sahabat, apa keutamaan Abu Bakar sehingga dikatakan manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul? Ya, tidak ada yang semulia Abu Bakar. Apa beliau tidak pernah tersenyum, tidak pernah ketawa, selalu menangis? Dijawab oleh para sahabat, tidak. Beliau Abu Bakar tertawa sama dengan kita, ya. Senyum sama dengan kita, makan sama dengan kita, minum sama dengan kita, sholat sama, baca Al-Quran sama, kan tidak ada. Tapi apa? Kesikohannya kepada Allah sebesar gunung. Keyakinannya di dalam hati terhadap janji Allah sebesar gunung. Ini yang dimiliki oleh Abu Bakar, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka keyakinan di hati ini yang mahal, yang dihargai oleh Allah. Lebih Allah hargai daripada sholat, puasa, zakat, haji. Karena amal hati. Ya. Maka usahakan yang buruk sekali. Kalau sampai ada di antara kita yang sudah menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, berakidah sahihah, sampai mengatakan, kalau aku keluar dari perusahaan haram ini, anak istri saya makan aku, ucapan yang buruk sekali. Ya. Kalau saya potong jenggot saya dipecat, saya makan apa? Subhanallah. Ini bukan ucapan seorang mukmin. Seolah dia tidak punya Tuhan. Ya, seolah tidak ada Allah yang mengatur. Seolah hidup ini dia yang mengatur. Ya. Apakah selama ini kita punya tangan dua, kaki dua, organ kita yang begitu bagus, kita yang mengatur? Enggak, Allah yang mengatur. Kita tahu beres, tahu jadi. Kenapa yang seperti itu? Kita tidak tipu kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah. Lalu ketakutan. Ya. Nah, modal besar. Orang muslim tikoh kepada Allah, percaya betul kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Semakin kita yakin dengan janji Allah, Allah semakin senang. Semakin kita takut janji Allah, Allah semakin senang. Ya Allah, mana janjimu? Engkau sebutkan dalam firman-Mu seperti ini, ya mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Berarti siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mana janjimu ya Allah? Allah begituin, senang sekali Allah. Oh, berarti ente percaya sama Allah. Enggak kayak kita, kita digituin enggak suka ya. Mana janjimu? Oh, iya ya, enggak suka. Kalau Allah senang. Ya? Kita menjanjikan, membelikan sesuatu, kita agak lupa, ada pura-pura lupa. Dia datang ingetin, kita enggak suka. Allah suka sekali, senang sekali. Ya? Berarti engkau percaya suka kepada aku, Allah senang. Gitu. Maka orang semakin takut, semakin ragu-ragu, Allah semakin tinggalkan dia. Ya? Air apa hati. Usah. Ya? Maka kita perhatikan amal hati ini. Allah wa'ala. Sampai tiga itu menjadi murah gitu. Yeah. Berarti kemungkinan nanti perang itu enggak pakai besi, dia pakai kaki saja atau gimana? Ya. Di hadis-hadis yang kita baca tadi, maka kita dapati sebagaimana yang diucapkan oleh para ilmuwan. Ya, tapi kita tidak mengambil dari para ilmuwan, tapi mengambil dari sabda Nabi. Apa yang disebut oleh Nabi? Kuda, pedang. Ya. Dan para ilmuwan mengatakan pada suatu saat nanti tidak ada berfungsi lagi pistol, nuklir, bom atom dan seterusnya pada suatu saat. Ya. Ini ramalan sebagian ilmuwan. Kita tidak mengambil ilmu dari mereka karena ini hal gaib. Tapi kita memegang sabda Nabi. Nabi hanya menyebut kuda, pedang. Ya, kalau ada yang lain dan terjadi seperti pistol, bom, Nabi akan sebutkan walaupun dengan bahasa lain. Sebagaimana Al-Quran juga menyebut tentang kereta api, bus, pesawat dan seterusnya dalam surat Yasin. Ya, setelah Al-Quran menyebutkan tentang kendaraan manusia, yaitu kuda, unta, kapal, sudah ada hari itu. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga akan ciptakan apa yang serupa dengan itu yang akan mereka naiki. Padahal sudah disebut semua. Unta sudah disebut, kuda sudah disebut, kapal sudah disebut. Enggak ada kendaraan lain lagi selain itu di zaman itu, di zaman Al-Qur'an dulu. Tapi Al-Qur'an masih menyebutkan, dan kami akan ciptakan yang serupa dengan itu yang akan kalian naiki. Tentu ya, kereta api, bus, motor, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada dari seperti ini. Rasul hanya menyebut pedang, kuda, dan seterusnya. Allah. Ya, waktu habis, kita tutup. Subhanallahumma'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.